بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحمد لله kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla di hari Sayyidul Ayyam hari yang paling mulia dari hari-hari yang lain atau pimpinan hari-hari yaitu hari Jumat tentu Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan bimbingan kepada kita pertama untuk banyak-banyak berselawat di hari Jumat barakallahu fikum kedua adalah taharrau yaitu berjaga-jaga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu kesempatan dan satu waktu istijabatu doa tempat pengabulan cepatnya doa oleh Allah azza wa jalla yang para ulama merojihkan sebagian mereka baina al-asr barakallahu fikum kemudian maghrib berjaga-jaga terkait dengan waktu tersebut kita berharap kepada Allah azza wa jalla duduknya kita di rumahnya Allah azza wa jalla di sore hari ini termasuk dari membuka harapan kepada Allah bertemu dengan waktu yang disebutkan istijabatul doa Allahumma amin Allahumma amin salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk memikul dan menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla dan kita tahu bahwa sampainya Islam ini kepada kita melalui perjuangan-perjuangan besar melalui pengorbanan-pengorbanan besar bahkan sampai pengorbanan nyawa dan darah barakallahu fikum oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk kemudian ikut andil di dalam berjuang dan memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla membelanya, menjaganya, melindunginya. Maka pada hari-hari ini belum dituntut pengorbanan nyawa dan darah untuk memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap agama. Namun Allah Azza wa Jalla memanggil ikut andilnya kita di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla, pertama dengan mengilmui agamanya tersebut, dan yang kedua dengan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menyampaikannya barakallahu fikum kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Kita berharap dengan semangatnya kita belajar agama Allah Azza wa Jalla, kemudian kita mencoba mempraktikkannya dan berupaya untuk kemudian mendakwahkannya kepada kaum muslimin dan muslimat sebagai andil besarnya kita di dalam menjaga dan memelihara agama Allah Azza wa Jal, dan selalu diberikan keikhlasan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan figur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertama, kita telah menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menjelaskan keutamaan beliau di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu barakallahu fikum, pengangkatan itu semata-mata dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat firman Allah Azza wa Jalla, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Azza wa Jalla mengatakan, katakanlah, ya Allah pemilik kerajaan, Engkaulah yang berhak untuk memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang kau pilih dan mencabutnya dari siapa yang kau inginkan. Engkau ya Allah yang memuliakan seseorang yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang akan merendahkan orang yang engkau kehendaki. Pengangkatan derajat seseorang itu Allahu Azza wa Jalla yang mengangkatnya. Allahu Azza wa Jalla yang memuliakan seseorang. Allahu Azza wa Jalla pula yang akan menghinakan dan merendahkan seseorang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman yuhinillah fama lahu min mukrim." Maka apabila Allah Azza wa Jalla menghinakan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghormati dia, mendongkrak kemuliaannya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Makanya oleh karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan termasuk dari penyebab mulia dan terdongkraknya derajat seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla telah dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah, jangan kalian bersedih. Kalian itu tetap di atas ketinggian derajat selama kalian itu, kata Allah Azza wa Jalla, mu'minin. Inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Inna akramakum, terus apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah kalian, dari di sisi Allah di tengah kalian, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla, siapa? Atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apakah mungkin ketakwaan itu terwujud tanpa adanya iman? Apakah mungkin barakallahu fikum seseorang yang tidak beriman bisa mewujudkan ketakwaan? Abadan, sama sekali tidak barakallahu fikum. Maka di saat kita mengetahui, kita ingin tahu seseorang itu terangkat dengan apanya, seseorang itu mulia dengan apanya, keturunannya, atau mungkin dia adalah status orang kaya, orang yang barakallahu fikum lebih tua, atau dan seterusnya. Jawabannya tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, perhatikan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling terhormat di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Saya kira kita semuanya telah mengerti definisi takwa. Apa definisi takwa ya Aba Idris? Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, berarti terangkatnya seseorang, mulianya seseorang di dunia ini, terhormatnya seseorang di dunia ini, karena memang hasil karya dia di dunia ini. Tidak ada orang lain yang akan bisa mengangkatnya. Tidak ada orang lain yang akan bisa menjunjung tingginya. Sekarang kita menemukan banyak orang termasyhur di tengah masyarakat, banyak orang yang ini, banyak orang yang terkenal, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, maka kita harus tahu, kalau pujian masyarakat itu hanya pujian barakallahu fikum bagikan fata murghana, di saat kita mengikuti kemauan mereka, di saat kita barakallahu fikum bermain dengan kemauan mereka, kita akan dihormati. Tapi di saat kita kemudian kembali kepada syariat Allah, kita akan ditendang oleh mereka. Berarti penghormatan yang sebenar-benarnya penghormatan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ketinggian hidup yang sebenar-benarnya ketinggian adalah anugerah dari Allah. Kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan adalah kemuliaan dari Allah. Itu semua akan dicapai dan digapai oleh seorang muslim dan muslimah, tergantung dari karyanya di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang yang paling mulia di tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang lelaki, seorang wanita lebih mulia di sisi Allah dari lelaki, atau seorang istri lebih mulia dari suaminya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang membedakannya ma'asyiral ikhwah? Apa yang membedakan antara suami dan istri di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan yang ada pada masing-masingnya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus menjadi orang yang senang, gemar, suka mencari sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus barakallahu fikum bersemangat. Jarang orang meliriknya sanjungan, martabat, kedudukan, gelar yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Al-Muttaqin itu gelar? Bukankah Al-Muhsinin itu gelar? Bukankah As-Sabirin itu adalah gelar? Bukankah Barakallahu Fikum Al-Mu'minin itu adalah gelar? Bukankah As-Sa'imat, As-Sa'imin, As-Sabirat, As-Sabirin, Al-Khashi'in, Wal-Khashi'at? Semuanya ini gelar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi maaf, terlalu sedikit orang yang melirik apa yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak banyak orang yang mau mengejar kedudukan, tingkat, level yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orangnya ingin barakallahu fikum nampak, ya, di namanya di depan, ya, tadi disebutkan TGH, Tuan Guru Haji, ya, kalau ada profesornya ditambah Profesor Tuan Guru Haji, kalau ada doktornya ditambah Profesor Doktor Tuan Guru Haji, di awal, di akhirnya MA, MS dan semisalnya, itu yang dikejar. Tapi jarang orang yang melirik apa yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari gelar-gelar kemuliaan hidup di dunia ini. Allah menyiapkan gelar Al-Muttaqun. Coba baca. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat taqwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar di dalam hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Allahu Akbar. Ini di kehidupan dunia. Gelar Al-Muttaqin itu Allah buktikan barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar gelar yang kemudian di dunia ini tidak memiliki asar pengaruh, ternyata besar pengaruhnya rahimani wa rahimakumullah jami'an di kehidupan dunia. Di saat seseorang mengejar gelar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, coba lihat di kehidupan akhirat, gelar Al-Muttaqin ini Allah mengatakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْءُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian untuk mencari pengampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk mencari surga seluas langit dan bumi. Ternyata surga seluas langit dan bumi dengan segala warna-warni kenikmatan di dalamnya dipersiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Tapi sekali lagi, bahwa gelar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla amat sangat sedikit orang yang mau meliriknya, mau mencapainya, maunya gelar yang disandangkan oleh manusia, bes itu saja. Ketika sudah mendapatkannya, sudah merasa wah, merasa paling hebat, merasa paling ngetop, merasa segala-galanya. Ketika pemilihan, wah, gelar-gelar itu menjadi sebuah nilai barakah. Itu yang dikejar oleh manusia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak ada yang akan mengejar nilai-nilai kemuliaan hidup. Berikut gelar-gelar kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tahukah kita apa yang menjadikan seseorang ini mampu bertakwa? Tidak ada kecuali ilmu dan amal yang ada pada dirinya. Karena ketakwaan itu merupakan aplikasi pembuktian realisasi dari ilmu yang dia telah pelajari, barakallahu fikum. Yang kedua, perlu saya beritahukan kepada segenap ikhwani wa akhwati fillah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke arah apanya beliau? Hah? Ke arah apanya? At-taqwa hahuna, ke kepalanya. At-taqwa hahuna, di tangannya. Atau beliau mengisyaratkan ke arah mana? At-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke arah dada beliau. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Bahwa dasar ketakwaan lahiriah seseorang ada pada ketakwaan apa? Hah? Ada pada ketakwaan batiniahnya. Ketakwaan seseorang, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, itu ada ketakwaan yang tergambar dalam lahiriahnya itu merupakan gambaran ketakwaan yang ada pada batin. Loh kok iya? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau, barakallahu fikum. Berarti semua gambaran ketakwaan yang akan muncul dari lisan kita sehingga takut berbicara yang kotor, mencela dan mencerca. Kemudian muncul ketakwaan dari mata kita, dari telinga kita, dari semua organ-organ tubuh kita, maka itu diawali dan didasari dengan ketakwaan yang ada di dalam sekerat daging dan segumpal darah, ma'asyiral ikhwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ala inna fil jasadi madza mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Di dalam jasad ini ada mudghah. Apa mudghah? Hah? Segumpal daging. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza salahat. Terus salahal jasadu kulluhu. Apabila sekerat daging ini, segumpal darah ini baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan semua organ tubuh itu baik. Wa idza fasadat, namun bila sekerat daging dan segumpal darah itu kemudian rusak, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak semua organ tubuh, barakallahu fikum. Berarti apa yang ada, yang nampak di permukaan dari gerak-gerik organ tubuh kita, itu merupakan ungkapan apa yang ada di dalam batin kita, barakallahu fikum, di sekerat daging itu. Kalau di sekerat daging itu ternyata banyak penyakitnya, hasad, kemudian iri hati, sombong, semuanya akan bisa mengungkapkan, barakallahu fikum. Hasadnya akan terungkap, takabur sombongnya akan terungkap, ujubnya akan terungkap, barakallahu fikum. dari mana awalnya, di mana bercokol, semuanya ini adalah penyakit-penyakit sekerat daging manusia. Kan kita, ya Allah kok sombong sekali orangnya. Dari mana Anda tahu? Ucapan lisannya, wah nantang sana, nantang sini, enggak mau tunduk kepada kebenaran. Anda harus tahu bahwa kesombongan itu adalah penyakit sekerat daging yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Adapun lisan, mungkin lewat tulisan atau mungkin dari berbagai afail, perbuatan gerak-geriknya, semuanya itu adalah ungkapan apa yang ada pada sekerat daging itu. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa sekerat daging itu di hadapan seluruh organ tubuh bagaikan barakallahu fikum amir. Apa arti amir? Pemimpin barakallahu fikum. Dia akan memerintahkan rakyatnya yang dipimpinnya sesuai dengan kemauannya. Dan rakyatnya akan tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh sang pemimpin. Itulah gambaran para ulama di saat menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Berarti kemuliaan yang diraih dan dicapai oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in secara umum, lalu Allah Azza wa Jalla memuji mereka dengan khairiyah seperti di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi terus qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa yang dimaksud? Generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka faham kita yang memuji mereka ini siapa? Siapa yang memuji mereka? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pujian siapa? Allah azza wa jalla. Allah dan Rasulnya memuji para sahabat Nabi dengan kata-kata khairiyah. Terbaik. Masuk akalkah kalau pujian itu karena dia berjihad, karena dia sholat, atau sanjungan dan pujiannya itu lahiriah dan batiniah? Mana yang tergambar? Mana yang itu merupakan ilmunya kita? Berarti sanjungan dan pujian kepada mereka, pujian dan sanjungan terhadap lahiriah dan batiniah mereka. Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang tertuju pertama kali adalah generasi terbaik umat ini. Kalian adalah sebaik-baik umat, ai para sahabat Nabi. Kalian adalah terbaik generasi yang dikeluarkan untuk umat ini. Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Khairiyah pujian itu dari Allah, maka pujian zahir wal batin. Pujian lahiriah mereka dan pujian barakallahu fikum batiniah mereka. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus berupaya untuk kemudian melakukan pembebasan pertama kali terhadap sekerat daging ini yang akan menjadi barometer kerusakan organ-organ tubuh kita. Kita harus melakukan ya pengeluaran oh penyakit-penyakitnya dengan menawarkan obat yang mujarab. Apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai obat yang mujarab, sehingga bibit-bibit keangkuhan, kesombongan, kekufuran dan kesyirikan itu rontok dengan obat itu? Tidak ada yang ditawarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kecuali al-ilmu dan amal. Menyampaikan kepada para sahabat Nabi apa yang itu merupakan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau langsung memberikan teladan dan contoh berbuat dan beramal. Barakallahu fikum. Inilah dia obat pamungkas untuk kemudian membersihkan bibit-bibit penyakit yang ada di sekerat daging itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu termasuk dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbi zidni apa? Ilman. Ya Allah, tambahkan buatku ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin apa? La min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tambahan ilmu berarti tambahan untuk beramal. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat berarti berlindung dari ilmu yang tidak membuahkan amal. Maka obat mujarab barakallahu fikum pada kerusakan yang terjadi mungkin pada diri kita atau banyak penyakit yang menimpa kalbu kita tidak ada lain kecuali dengan semangat berilmu dan juga semangat mengamalkannya. Kalau seseorang bertambah ilmunya, bertambah pula ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah. Tambah lagi bertambah tawaduknya. Tambah lagi terbimbing terus semakin bertambah. Bertambah pula barakallahu fikum kebagikan, kebagusan, perendahan hatinya, perendahan dirinya. Semua pintu-pintu kebaikan bersamaan dengan bertambahnya ilmu, inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Antum pernah melihat enggak? Ada orang tambah ilmunya semakin angkuh, pernah lihat? Semakin sombong, barakallahu fikum. Semakin wah, muncul ujubnya. Berarti Anda tahu. Pertama, bahwa pada diri orang ini ada penyakit. Barakallahu fikum. Penyakit rahimani wa rahimakumullah. Kedua, ilmunya tidak kemudian bermanfaat buat dirinya. Tambah ilmu kok kelihatan angkunya. Umurnya tambah kelihatan sombongnya. Umurnya bertambah kelihatan jeleknya. Semestinya kan bertambah umur, bertambah ilmu, bertambah kebaikan barakallahu fikum di dalam hidup. Tapi itu sebaliknya. Berarti ada banyak hal penyakit yang harus kita koreksi kembali. Dan ilmu jangan sampai menjadi ilmu yang gairun nafi', tidak bermanfaat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena ilmu itu akan menambah seseorang semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertambah tawadhu'nya barakallahu fikum. Bertambah kebaikannya, bertambah semangatnya, terlihat barokah dalam semua gerak-geriknya rahimani wa rahimakumullah. Itu pula yang mendongkrak individu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum. Antum membaca kisah Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa. Ketahuilah, terangkatnya dia karena ilmu dan amal. membaca kehidupan yang terbaik setelah Abu Bakar, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita akan menyimpulkan terbaiknya orang ini dengan ilmu dan amal. Kemudian terus Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, sederetan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi orang yang mulia dan terhormat, melebihi terkadang yang lain, disebabkan karena ketinggian ilmu dan amal soleh. Oleh karena itu, kita telah menyampaikan kemarin di majlis Akhwati Fillah Azzakunallah, ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, al-khairu was-sa'adatu wal-kamalu was-salahu munhasirun fi naw'ain. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, kebaikan itu, kebahagiaan, kesempurnaan dan kebagusan itu terbatas pada dua perkara. Munhasirun, terbatas pada dua hal, dua perkara. Barakallahu fikum. Apa kedua perkara itu? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, fil ilmi nafi', di dalam ilmu yang bermanfaat pertama, yang kedua wal amalis salihi, dan amal salih. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Kalau kita ingin kebaikan, ingin kebahagiaan, ingin kesempurnaan di dalam hidup, ingin kebagusan, ini yang harus ditempuh barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa mewujudkan ilmu yang bermanfaat pada diri kita? Dan yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut dalam wujud amal soleh. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kita membawakan dan membacakan riwayat-riwayat tentang figur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketahuilah bahwa beliau mencapai itu semua melalui sebuah perjuangan dan pengorbanan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, ini yang harus diwujudkan. Kalau ingin menjadikan barakallahu fikum Aisyah menjadi figur di dalam hidup kita, maka buktikan apa yang dilakukan oleh Aisyah, yaitu ilmu. Dan beliau barakallahu fikum mengamalkan ilmu agama. Beliau belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengamalkan apa yang telah dipelajari melalui bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari sekian bentuk kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu taala anha barakallahu fikum bercerita, kana an-nasu yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah mendengar dari bapaknya Urwah, Urwah mendengar dari barakallahu fikum, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, orang-orang yataharraun itu melihat, berjaga-jaga untuk memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Aisyah, pada hari gilirannya Aisyah. Orang yang lain ingin memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjaga-jaga di saat Nabi alaihi salatu wasallam bergiliran barakallahu fikum di Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyatu. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita. Fajtama'a sawahibi ila Ummi Salamah. Maka bertemulah, berkumpullah teman-temanku. Siapa teman-temannya di sini maksudnya? Berkumpullah mereka di kediaman Ummu Salamah. Teman-temannya siapa yang dimaksud? Hah? Madu-madu beliau. Alaihi'na'am radhiyallahu anha. Beliau bercerita, berkumpullah, ya, teman-temanku, ay madu-maduku, di kediaman Ummu Salamah. Fakulna, lalu mereka mengatakan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, wallahi demi Allah, inna nasa yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam sahih beliau yang menukilkan riwayat ini tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka madu-madunya Aisyah termasuk di dalamnya Ummu Salamah berkumpul di rumahnya Ummu Salamah. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang kok, artinya yataharraun, mereka mencari-cari, menunggu-menunggu, ya, untuk memberikan hadiah mereka itu yauma Aisyah, di hari Aisyah saja. Wa inna nuridul khaira kama turiduhu Aisyah. Kami-kami ini juga ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang diinginkan, yang dimaukan oleh Aisyah. Famuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamurun nasu ayyudu ilaihi haitsu kana au haitsu madara. Suruhlah, kata mereka kepada Ummu Salamah, perintahkanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan, ya, untuk menyuruh Rasul alaihi salatu wassalam, coba suruh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyuruh orang-orang memberikan hadiah itu di mana saja beliau bergiliran. Di mana saja barakallahu fikum beliau bergilir. Qalat, kemudian Aisyah bercerita, fa dzakarat dzalika Ummu Salamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan gilirannya Ummu Salamah barakallahu fikum, beliau mengingatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini barakallahu fikum. Qalat, kata Aisyah bercerita, Ummu Salamah bercerita, fa'arada anni, Nabi berpaling dariku. Kata Ummu Salamah, falamma ada ilayya, ketika kemudian masuk kepada giliran saya, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala, dzakartu lahu dzalik, aku kembali mengingatkan itu barakallahu fikum, fa'arada anni, lalu kata Ummu Salamah, Nabi ia berpaling dariku. Barakallahu fikum. Falamma kana fithalithati, maka di saat barakallahu fikum yang ketiga kalinya bergiliran, pas gilirannya Ummu Salamah, dakartu lahu, kata Ummu Salamah, aku kembali mengingatkan dia, mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dhuni fi Aisyata, jangan engkau sakiti aku pada Aisyah, jangan engkau sakiti aku pada Aisyah. Fa innahum wallah, maka sesungguhnya demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nazala alayyal wahyu, tidak turun kepadaku wahyu, ma nazala alayyal wahyu, ya, maka tiadalah turun kepadaku wahyu, wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairaha, tidak pernah turun wahyu kepadaku dan aku berada di atas selimut seorang wanita, wanita maksudnya istri-istrinya, dari kalian semuanya, ghairaha, kecuali di selimutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pujian dan sanjungan terhadap diri apa? Diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah, jangan engkau sakiti aku, ya, terkait dengan Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan barakallahu fikum dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kata Aisyah, uritu fil manami thalatha layalin, aku melihat engkau di dalam mimpi 3 malam, berarti berturut-turut, ya, aku melihat engkau di dalam mimpiku. Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, uritu fil manami thalatha layal, saya telah melihat engkau di dalam mimpiku thalatha layal, 3 malam. Ja'ani bikil malaku, telah datang kepadaku seorang malaikat membawa engkau, bika, biki, membawa engkau, fi saraqatin min haririn, dalam sebuah saraqah, yaitu warna putih dari sutra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'ani biki al-malaku fi saraqatin min harir, fa yaqulu, lalu malaikat itu mengatakan, hadhihi imra'atuk, ini adalah istrimu, ya, fa akshifu, lalu saya membuka, an wajhiki, dari wajahmu, fa idzan anti hiya, ternyata engkau dia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanallah, tentang bagaimana barakallahu fikum kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla di dalam mimpinya barakallahu fikum, di saat kemudian beliau radhiyallahu taala anha dibawa oleh malaikat. Kata beliau, fa akshifu an wajhik, saya kemudian membuka wajahmu, fa idza anti hiya, ternyata engkaulah dia, fa aqul, lalu saya katakan, iyyaku hadza min indillah fayumdhi, kalau memang ini adalah benar-benar dari Allah azza wa jalla, Allah akan melangsungkannya, ai mewujudkannya barakallahu fikum, di alam nyata, sebagai ungkapan tentang bagaimanakah kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan barakallahu fikum dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu idza kunti anni radhiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tahu kalau anda itu suka, ya, wa idza kunti alayya ghadba, dan saya itu tahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau anda itu marah, Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saya tahu kalau engkau itu sedang senang, dan aku tahu Anda itu di saat marah. Kata Aisyah mengatakan, qalat faqultu wa min aina ta'rifu dhalik. Lalu saya mengatakan, kata Aisyah, dari mana engkau tahu itu? Qala. Kemudian barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, amma idza kunti anni radhiya. Adapun jika Anda itu suka, senang, fa innaki taqulin, Anda itu mengatakan, la wa rabbi Muhammad. Kalau Anda senang, ini loh bentuknya, Anda akan mengatakan, la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti ghadba, tetapi apabila engkau marah, ghadba yaitu marah, kulti, Anda mengatakan, la wa rabbi Ibrahim. Ya, kalau Anda itu marah, Anda mengatakan, la wa rabbi Ibrahim. Tidak disebut Muhammad. Kalau tadi ketika senang, la wa rabbi siapa? Muhammad. Tapi ketika Aisyah marah, la wa rabbi Ibrahim. Barakallahu fikum. Kata Aisyah mengaku, qalat qultu ajal. Saya mengatakan, kata Aisyah, benar. Ya. Wallahi, ini jawaban yang sangat penting dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, ma ahjuru illa smaka. Ya Rasulullah, saya tidak meninggalkanmu kecuali namamu saja. Ya, Al-Hajr, ya tidak menyapanya, atau mungkin ada ketidaksukaan, barakallahu fikum, tidak ada itu kecuali menghajar namamu saja, ya Rasulullah. Iya, dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kalimat ini, barakallahu fikum, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan demikian karena al-ghirah. Apa arti al-ghirah? Girah. Hah? Kecemburuan, barakallahu fikum. Iya. Kecemburuan allati ufiya anha nisa, yang itu dimaafkan dari seorang wanita. Iya, jangan sampai mengatakan, mencela istrinya karena cemburu istrinya. Wah, kamu cemburunya nemen. Ya jangan. Itu menunjukkan bahwa sebuah tabiat pada wanita itu cemburu, barakallahu fikum. Ya, jadi Al-Qadhi menjelaskan, barakallahu fikum, marahnya Aisyah radhiyallahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebabkan karena apa tadi? Karena ghirah, karena kecemburuan. Ufiya anha linnisa fi kathiri minal ahkam. Dimaafkan bagi wanita itu di dalam banyak persoalan hukum. Minal ahkam. Terkait dengan al-ghirah, yaitu kecemburuan. Saya yakin semua ikhwah yang hadir di sini tahu istrinya punya cemburu. Kan begitu? Ya, Pak, ya? Nah, itu adalah tabiat seorang wanita, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada wanita enggak cemburu, ya mungkin, maaf-maaf, rumah sakit apa? Rumah sakit apa yang pas, Aba Idris? Ya, saya enggak sebutkan, tapi saya katakan rumah sakit, tidak-tidak. Silahkan isi, barakallahu fikum. Kecemburuan itu adalah wajar bagi seorang wanita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya tahu Anda itu marah, Anda itu senang. Kalau Anda marah, Anda mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Kalau Anda senang dan suka, Anda mengatakan la wa rabbi siapa? Muhammad. Ya, Aisyah mengakui, ya. Tetapi saya tidak meninggalkan kecuali namamu ya Rasulullah. Karena kalau sampai menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar persoalannya pada diri Aisyah, dan itu jauh tentunya barakallahu fikum. Beliau menjelaskan barakallahu fik, ini semua kata al-qadhi, marahnya Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk min ghirah. Kecemburuan yang dimaafkan. Terkadang banyak hal bagi kaum wanita barakallahu fikum terkait dengan hukum, sampai-sampai qala Malik wa ghairuhu min ulama'il Madinah, ya, yasqutu anha, bisa gugur dari seorang wanita al-had hukuman, idza qadzafat zaujaha bil fahishati ala jihatil ghairah. Sampai berkata Imam Malik rahimahullah, dan selain beliau dari ulama Madinah, apa? Gugur hukuman pada seorang wanita, istri maksudnya, apabila dia mengqadzab suaminya dengan perbuatan keji dilandasi karena ghirah, kecemburuan. Sebagian barakallahu fikum ulama memberikan maaf atas hal itu, tidak dihukum seorang wanita karena ghirah. Berarti cemburunya keras atau tidak? Sangat-sangat keras barakallahu fikum. Ya. Demikian juga wanita di saat mendukung suaminya melaksanakan ta'adud misalkan, ya, jangan sampai nanti ketika ada sesuatu, wah suaminya kamu kan yang ridha, yang mau dijatuhkan istrinya dengan kata-kata ridha, tidak boleh kemudian ada ghirah. Ya salah. Salah seorang suami, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bagaimanapun dia ridha pelaksanaan syariat, dia menerima untuk kemudian diat-ta'adud, maka siap sang suami untuk kemudian mengobati kecemburuan wanita atau istrinya yang ridha tersebut. Jangan kemudian dijatuhkan karena itu, ya, marah suaminya atau muncul sifat ghirah istrinya, dia ngamuk, enggak sanggup, ya. Sebagai seorang suami, kamu dulu yang nyuruh saya ta'adud, sekarang kamu yang marah-marah begitu-begitu. Salah. Ya enggak boleh barakallahu fikum, bahwa kecemburuan itu adalah sifat seorang wanita. Ya, yang ada pada wanita barakallahu fikum. Bahkan ulama mengatakan banyak hal terkadang hukum gugur padanya disebabkan karena kecemburuan wanita tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mungkin pernah saya ungkap kisah Aisyah radhiyallahu taala di majlis ini, bagaimana terjadi khusumah, ya, perselisihan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah perjalanan hidup. Namun kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran dalam kepribadian hidup Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain, berikut di dalamnya Fatimah atau wanita-wanita yang salihat. Mereka itu mulia dan terhormat karena ilmu dan amal. Mereka belajar, mereka mengamalkan ilmu. Mereka belajar, mereka mempraktikkan ilmunya yang telah dipelajarinya. Maka siapapun dari kita, ya, ingin kemuliaan di dalam hidup, ingin memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan, maka pegang erat-erat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan kebagusan itu ada bersama apa? Ada pada apa tadi, dua perkara? Ilmun nafi' dan amalus salih. Allah tidak akan menuntut, ya, kepada Ummu Idris, kamu harus jadi wanita seperti Aisyah. Enggak. Ya. tapi menuntut amalkan ilmu yang engkau telah pelajari. Ummu ini, amalkan ilmu yang engkau telah pelajari. Ummu ini ingin, ya, Allah tidak akan menuntut kamu harus jadi seperti Khadijah, kamu harus jadi seperti, enggak. Allah Azza wa Jalla menuntut ummahat semuanya untuk kemudian ingin kebaikan, ingin kesempurnaan, ingin kebahagiaan dan ingin kebagusan melalui ilmu nafi' dan amalus saleh. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini diberikan barokah buat kita semuanya. Kita bisa mengerti jalan-jalan kebahagiaan, kemudian kemuliaan, kesempurnaan dan kebagusan, ternyata semuanya itu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barakallahu fikum ganjaran yang besar kepada siapapun yang menjadi, ya, apa namanya, punya andil terlaksananya pertemuan, liqaat, perjumpaan di majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang lebih dari apa yang mereka korbankan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.